Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala ومن يطل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun man asbaha aminan fi sarbihi barakallahu fik. Tayyib, ada dua qiraah dalam riwayat. Yang pertama bi fathis sin dengan menfathah sinnya sarbihi. Maknanya adalah al-malu ar-ra'i. Al-malu ar-ra'i yaitu harta yang dijaga. Bikasri sin, yang kedua dibaca dengan mengkasrah sinnya, sirbihi. Iya, sirbun. Barakallahu fikum. Baik. Ai fi nafsihi. Barakallah. Sehingga Imam Bukhari membuat bab orang yang merasa aman di waktu pagi terhadap hartanya dan jiwanya. Iya. Ketika dia bangun pagi, dia merasa hartanya itu aman dan jiwanya juga aman. Barakallah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Bishr ibnu Marhum barakallahu fikum. Bishr ibnu Ubais ibni Marhum. Ya, Bishr ibnu Ubais ibni Marhum ibni Abdul Aziz. Jadi marhum ini nama kakeknya, nama ayahnya adalah Ubais. Ain ba ya sin Ubais. Ya, Ubais dengan tasghir. Bishr ibnu Ubais ibni Marhum ibni Abdul Aziz Al-Attar Al-Basri. Al-Attar Al-Basri. Alif lam ain ta alif ra. Al-Attar Al-Basri. Sodukun yukhti. Qala haddathana Marwan ibnu Muawiyah. Qala haddathana Marwan ibnu Muawiyah. Marwan ibnu Muawiyah ibnil Harith ibnil Asma. Ya, Marwan ibnu Muawiyah ibnil Harith ibnil Asma. Barakallahu fik. Al-Fazari Abu Abdullah Al-Kufi. Barakallahu fik. Ya. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengetahui bahwasanya Asma itu termasuk nama yang mushtarak. Iya. Asma itu nama yang bisa digunakan untuk laki-laki dan wanita. Ehwan ya? Nah, iya. Walaupun kalau di tempat kita kayaknya Asma itu kayak nama perempuan saja, iya. Tapi menurut mereka orang-orang Arab, Asma itu termasuk nama yang mushtarak. Barakallahu fikum ya. Laki-laki juga boleh menggunakan nama tersebut. Barakallahu fikum. Cukup banyak rawi yang bernama asma dari kalangan rijal. Barakallahu fikum. Taib, siqatun hafizun. Siqatun hafizun. Kana yudallis asma asyuyukh. Kana yudallis asma asyuyukh. Dia rawi yang siqah, hafiz. Namun sayangnya dia terkadang mentadlis nama-nama gurunya. Sehingga Marwan bin Muawiyah ini bisa kita masukkan dalam contoh tadlis syuyukh. Iya. Dengan nas dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya, contoh rawi yang melakukan tadlis syuyukh adalah Muawiyah bin Marwan bin Muawiyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Martabatus salisah. Iya, martabatus salisah. Dan tadlisnya ini masuk dalam level ketiga, berarti berbahaya. Barakallahu fikum. Tayyib. An Abdurrahman ibni Abi Syumailah. An Abdurrahman ibni Abi Syumailah Al-Ansari Al-Kubai. Barakallahu fikum. Baik. Abdurrahman ibnu Abi Syumailah barakallahu fikum rawa anhu Hammad ibnu Zaid wa Marwan ibnu Muawiyah. Yang meriwayatkan dia hanyalah Hammad ibnu Zaid dan Marwan bin Muawiyah. Jadi dia hanya punya dua orang murid. Wa wasaqahu Ibnu Hibban, dan dia ditausik, disiqahkan oleh Ibnu Hibban. Faqala Al-Hafid maqbul, maka Al-Hafid menghukumi dia sebagai rawi yang maqbul. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau kita masukkan dalam istilah majhul, lebih pasnya majhul apa ini Ilyas? Majhul ain atau majhul hal? Rawi yang demikian. Abdul Aziz, mana Abdul Aziz? Mewujud. Hah? Jaga. Ahnaf. Majhul apa rawi yang demikian? Majhul hal. Iya. Karena hanya punya dua orang murid. Kalau satu dikatakan majhul ain. Barakallahu fikum. Ustaz, bukankah di situ ada taufiknya Ibnu Hibban? Barakallahu fikum. Ibnu Hibban minal mutasahilin. Sehingga takbir taufiknya ghairu mu'tabarah. Iya, barakallahu fikum. Selanjutnya an abihi, an abihi barakallahu fikum tayyib an Salamah ibni Ubaid, saya an Salamah ibni Ubaidillah ibni Mihsan al-Ansari. Barakallahu fikum. Majhul. Salamah ibni Ubaidillah ibni Mihsan al-Ansari majhul. An abihi, dari ayahnya, yaitu barakallahu fikum Abdullah ibnu Mihsan wa qila Ubaidillah. Jadi ada yang mengatakan nama ayahnya adalah Abdullah, ada yang mengatakan Ubaidillah ibni Mihsan barakallahu fikum. Mukhtalafun fi suhbatihi, diperselisihkan tentang predikat beliau sebagai seorang sahabi. Apakah dia ini masuk dalam kategori sahabat Nabi atau bukan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ya, ada yang mengatakan dia ini sahabi, ada yang mengatakan bukan. Barakallahu fikum. Wa jazama Ibnu Hibban lahu suhbah. Jazama Ibnu Hibban lahu suhbah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wahwa qaulul aksar. Wahwa qaulul aksar. Barakallahu fikum. Dan itu adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Bahwasannya Abdullah ibnu Mihsan ini sahabi. Barakallahu fikum. Baik. Wahwa barakallahu fikum arjah, dan itu yang lebih rajih. Ya. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf indana barakallahu fikum, al-alimu hujjatun 'ala man la ya'lam. Barakallahu fikum. Iya. Ayib. Ayib. Barakallahu fikum. Sehingga dari beberapa data yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, di dalam hadis ini di dalam sanadnya ada beberapa penyakit, ya. Marwan bin Muawiyah, dia mudallis yang pertama, ya. Mudallis, syuyukh, dan situ dia menggunakan sighah an. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah Abdurrahman ibnu Abi Syumailah Al-Ansari, dikatakan oleh Hafidh Maqbul, barakallahu fikum, cuma dilihat. Tayyib, apakah riwayatnya Hammad ibnu Zaid itu bisa mengangkat derajat dia, ya, dari kemajhulan dengan cara melihat apakah Hammad bin Zaid termasuk minal muntaqi, termasuk rawi yang selektif dalam memilih guru, dilihat. Barakallahu fikum. Kemudian penyakit berikutnya adalah Salamah bin Ubaidillah atau bin Abdillah, dikatakan oleh Al-Hafidz juga majhul. Barakallahu fikum. Iya, sehingga ada tiga penyakitnya. Adapun ayahnya yaitu Abdullah bin Mihsan, barakallahu fikum, sudah kita sebutkan tadi pendapat yang rajih bahwasanya dia sahabi, sehingga penyakitnya hilang. Ya, penyakit hadis tidak dimasukkan dari sisi ayahnya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga sanad hadis ini barakallahu fikum dhaif, ya, sanadnya dhaif. Wal hadis barakallahu fikum jaa. Tayyib. An sahabiyun akhar. Hadis ini juga datang dari sahabah yang lain. Minhum diantaranya adalah Abu Darda. Dalam riwayatnya Abu Darda. Tayyib. Akhrajahu Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Wa Abu Nu'aim. Wa isnaduhu dha'ibun jiddan. Wa isnaduhu dha'ifun jiddan. Tapi sanadnya sangat lemah, parah. Ya, fihi Abdullah ibnu Hani. Di dalamnya adalah di dalamnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Hani. Qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi mengatakan muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib. Baik. Yang kedua, jaa an Ibni Umar. Hadis ini juga datang dari sahabat Ibnu Umar. Akhrajahu Ibnu Abid Dunya. Akhrajahu Ibnu Abid Dunya. Barakallahu fikum. Wa fihi Atiyah Al-Ufi. Wa fihi Atiyah Al-Ufi. Di dalamnya ada rawi Atiyah Al-Ufi dhaif. Iya, dia rawi yang lemah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wajaa an Ali, dan juga datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Tayyib. Akhrajahu as-Sahmi fi tarikh Jurjan. Akhrajahu as-Sahmi fi tarikh Jurjan. Wa fihi Ahmad Ibnu Isa Al-Alawi. Wa fihi Ahmad Ibnu Isa Al-Alawi. Qala Ad-Daruqutni kadzab. Qala Ad-Daruqutni kadzab. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga yang datang dari Abu Darda dhaifun jiddan, enggak bisa dijadikan penguat. Ya. Kemudian yang datang dari Ali juga dhaifun jiddan, ada rawi yang kadzab, tersisa dari Ibnu Umar. Ya. Ada Athiyah Lufi, dia dhaif, yasir. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, fal hadis hasanun insyaallah. Fal hadis hasanun insyaallah. Bimajmu'i haditsai. Bimajmu'i haditsai. Hadisnya hasan insyaallah dengan mengumpulkan dua hadis Al-Ansari wa Ibnu Umar, yaitu hadisnya Al-Ansari, yaitu hadis siapa? Abdullah bin Mihsan Al-Ansari tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadisnya Ibnu Umar yang situ ada Athiyah Al-Ufi dhaifun yasir. Sehingga apa? Bisa naik derajatnya. Barakallahu fikum. Baik. Itu kesimpulan pembahasan masalah sanad hadis ini. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi au sarbihi mu'afa fi jasadihi indahu ta'amu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Nabi mengatakan, barang siapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan aman, ya, hartanya dan jiwanya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bisa dibaca sarbun atau sirbun. Ya, kalau sarbun artinya apa? Harta yang dijaga, aman. Kalau sirbun artinya jiwa. Jadi orang-orang yang ketika dia bangun pagi, hartanya aman, jiwanya, keluarganya juga aman. Taib mu'afa fi jasadihi, ay sahihan. Ya. Dan badannya sehat, walafiat, enggak sakit. Barakallahu fikum. Indahu ta'amu yaumihi, dan ketika bangun dia sudah ada makanan untuk hari itu, sudah cukup. Maka kata beliau, faka'annama hizat lahud dunia. Maka seolah-olah jumi'at. Iya. Seolah-olah dunia itu sudah dikumpulkan untuk dia. Barakallahu fikum. Iya. Seolah-olah orang itu sudah memiliki semua dunia. Ketika dia bangun pagi, aman hartanya, enggak kemalingan. Iya, barakallahu fikum. Tidak ada yang menteror dia dan keluarganya. Tayyib. Karena memang enggak ada yang mau dipaling di rumahnya, ya. Barakallahu fikum. Secukupnya. Tayyib. Kemudian bangun pagi-pagi sehat, seger, enggak gereges, enggak pusing, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Kemudian bangun pagi-pagi sudah ada teh hangat gitu ya. Tinggal ngambil ke dapur nasi, barakallahu fikum, sama lauknya. Maka orang itu kata Rasul seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep. Iya. Konsep Islam, ya, barakallahu fikum. Bukan Islam Nusantara ya, tapi konsep Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang yang kaya, orang yang bahagia itu barakallahu fikum enggak harus punya harta yang melimpah ruah. Ya, wakam, betapa banyak orang yang punya harta banyak, barakallahu fikum, di mana-mana ada asetnya. Tapi ketika dia bangun tidur, dia tidak akan merasa tenang. Ikhwan ya? Taib. Iya. Kenapa ikhwan? Ya banyak juga hutangnya. Iya, Anda pikir pengusaha-pengusaha yang bonafit itu semuanya murni duit dia? Banyak juga barakallahu fikum hutangnya itu MM-an. Iya. Baik. Bahkan ada yang ketika dihitung-hitung, dikalkulasi antara harta dia dan hutangnya, lebih banyak hutangnya. Jadi dia kepikiran bangun tidur itu gimana ini ngolah bisnis ini biar hutang bisa tertutupi. Ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Belum lagi dia tidak merasa tenang karena iya, semua orang dia merasa mengincar hartanya. Anak istrinya, keluarganya itu menunggu kesempatan untuk apa? Merampas harta dia. Sehingga selalu ada curiga. Iya. Curiga dengan istrinya, curiga dengan anaknya, curiga dengan saudara-saudaranya, takut. Ingat ya? Untuk apa? Dia dicurangi, dia dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Dia tidak merasa aman walaupun punya banyak harta. Barakallahu fik. Baik, iya, enggak tenang hidupnya. Bangun tidur itu was-was, jangan-jangan minuman yang disuguhkan ini ada racunnya. Ya. Dia panggil orang khusus. Coba kamu minum dulu. Baik, diminum, aman bos. Baik, baru diminum sama dia. Tinggal dia minum bekas anak buahnya. Makan juga demikian, bekas anak buahnya. Barakallahu fik. Iya, enggak berani dia langsung makan. Disuruh tes dulu anak buahnya. Ternyata apa? Ya hina. Makan bekas bawahannya sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ada juga orang yang kaya raya. Barakallahu fikum dalam keadaan apa? Gak sehat. Dia kena stroke. Iya. Baik. Walaupun hartanya melimpah ruah dalam keadaan dia. Iya. Badannya terbujur. Barakallahu fikum di rumah sakit. Diimpus. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Makanan juga demikian. Ya, dia punya makanan segalanya, barakallahu fikum, tayyib, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Ya. Sehingga Rasul di sini memberikan barakallahu fikum kepada kita kaum muslimin, jangan tertipu, jangan merasa silau, barakallahu fikum, jangan merasa kagum dengan ahlu dunia yang begitu banyak memiliki harta. Ya. Anda tidak sadar bahwasanya sebenarnya andalah orang yang paling kaya di dunia. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bangun tidur enggak ada perasaan cemas, enggak ada perasaan khawatir, tenang, aman. Iya, barakallahu fikum tidak mengkhawatirkan harta Anda karena memang ya enggak ada yang perlu dikhawatirkan, hartanya itu-itu saja. Enggak khawatir mau dicuri orang. Barakallahu fikum, ya. Rumahnya enggak dikunci malam-malam pun dia santai saja. Kalaupun maling masuk malu sendiri malingnya nanti ya. Ini orang kok enggak ada apa-apa rumahnya. Bingung. Barakallahu fikum. Baik. Bangun-bangun badannya sehat, barakallahu fikum, ya. Enggak ada penyakit gula, enggak ada penyakit stroke, enggak ada penyakit yang aneh-aneh, penyakitnya orang kaya. Barakallahu fikum. Baik. Sehat hidupnya. Begitu juga makanan, barakallahu fikum, ya walaupun makannya cuman sama tempe goreng, sambal terasi, ya, sama sayur bayam, sayur asem, barakallahu fikum, nikmat. Iya. Barakallahu. Itulah orang yang kaya menurut pandangan Islam. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah hajatul abdi fid dunya al-amnu wal kifayah. Hajatul abdi fid dunya al-amnu wal kifayah. Faman malakahuma faqad malakat dunya bi asriha. Ya. Barakallahu fikum. Bahwasanya kebutuhan seorang hamba di dunia ini adalah mendapatkan rasa aman, rasa cukup. Barakallahu fikum, barang siapa yang memiliki keduanya maka seolah-olah dia itu orang yang telah memiliki dunia seluruhnya. Ingat ya? Baik. Sehingga untuk jadi orang kaya itu enggak perlu, tidak harus ya hartanya MM-an atau triliunan. Barakallahu fikum. Cukup sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul ya, mendapatkan rasa aman, sehat, barakallahu fikum, makanan yang bisa dia makan membuat dia kenyang, sudah itu orang kaya sudah. Barakallahu fikum.